Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa Muhammad. Ya, kita lanjutkan sedikit sampai jam 4 tentang wa alamatus tsalitsatu. Ya. Wa alamatus tsalitsatu. Ini kita tulis dulu. Dan tanda yang ketiga adalah kasrah menjadi, ya, takunu alamatan linasbi, menjadi tanda untuk nasab pada posisi yang satu, yaitu pada jamak muannas muannas salim, dan telah berlalu maknanya. Jadi jamak muannas salim itu apa? Jamak kata benda perempuan yang terakhirnya ada tambahan alif dan ta. Maknanya, contohnya adalah al-muslimati. Al-muslimati dalam firman Allah Ta'ala, innal muslimina wal muslimati, sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat. Ini di surat Al-Ahzab ayat 35. IS Al-Ahzab 35. Maka al-muslimatu adalah, al-muslimat itu adalah isim mansub dan tanda nasabnya adalah kasrah sebagai pengganti dari fathah. Ya, kasrah sebagai bentuk ada dari fathah, karena dia adalah jamak muannas salim, jamak ya muannas salim. Nah, jamak mana salim. Wa sabqa anna an arafta anna al-aula fi hadha al-mawdi' yuqala al-jam'u alladhi khutima akhiruhu bi alifin wa ta'in wa ma ulhiqa bihi li'umma anwa'a thalathata allati sabqa sarduha. Ya. Dan telah berlalu sabqa bahwa engkau ketahui atau engkau telah sesungguhnya yang lebih utama dalam pembahasan ini adalah dikatakan al-jam'u alladhi khutima akhiruhu bi alifin wa ta'in wa ma uhliqa bihi. Dikatakan, bahasanya dikatakan jamak yang diakhiri hurufnya dengan alif dan ta, dan apa yang disambung dengannya. Artinya apa? Bukan maksud dari jamak mu'annas salim, tapi kita membahas tentang apa? Al-jam'u alladhi khutima akhiru bi'alifin wa ta'in wa ma'ul khabihi. Tadi jamak mu'annas salim itu tiga, ada tiga kondisi. Ya, tambahan alif ta untuk jamak mu'annas salim, tambahan alif ta untuk apa? Untuk yang jamak mudzakkar. Ya, hamamat tadi. Ya, hamam menjadi hamamat. Ada juga yang asli katanya alif dan ta. Seperti apa? Arafatun. Arafatun. Ayo. Maka harusnya itu adalah jamak yang diakhiri hurufnya dengan alif ta dan apa yang disambung dengannya. Nah, sekarang wa alamatur rabi'atu. Alamat rabi'ah. Dan tanda yang keempat adalah ya, takunu alamata linnasbi fi maudhi'ain, menjadi tanda bagi nasab pada dua posisi. Ada dua posisi. Yang pertama, ada yang disambung dengannya. Oh iya, dengannya liya umma, agar menjadi lebih umum, global. Al-anwa' asala serta wa'aya. Al-anwa' li'umma al-anwa' ya. Ya ummal anwa'a as-salasata allati sabaqa sardu, agar menjadi lebih umum, global, macam-macam yang telah lalu keterangan. Maksudnya apa di sini? Ini kan ini ketiga. Tiga itu apa? Tiga. Kan sudah jelaskan, pertama fathah, kemudian apa? Kasroh, kemudian apa? Alif. Ya, tiganya itu bisa lebih umum lagi. Tidak terbatas hanya untuk ama jama' alladzi khutima akhiru bil alif wa ta wa ma ulhiqa bihi, agar apa, pembahasannya lebih kompleks, agar menjadi lebih umum, pembahasan paham ya. Nah, sekarang tanda yang keempat adalah ya menjadi tanda bagi nasab pada dua posisi. Al-awwal at-tasniyata, nyatu karena bergetarnya laptop. Nah, Nah, yang pertama, sama lagi, at-tasmiyatu. Ya, at-tasmiyatu. Penduaan. Wataqaddama ma'nal musanna, dan telah berlalu makna al-musanna, kata benda yang menunjukkan jumlah dua. Ya. Ya. Contohnya rajulain. Lain. Dua orang laki-laki. Bagaimana firman Allah, fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwihi fawaqaza Musa faqada alayhi qala ya Musa. Ya, ini di surat Al-Qasas. Wajada fiha rajulaini yaqtatilani hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwihi fawaqaza Musa faqada alayhi qala hadha min amali syaitan innahu aduwwun mudillun mubin. Qasas, surat Al-Qasas ayat 15. Maka bagilain ayat 16. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغفر الذي من شيعته وعلى الذي من عدوه فقال موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين. Orang laki yang lagi berkelahi. Maka di dapilnya dalam kota itu ada dua orang laki-laki yang berkelahi. Yes. Maka rajulain itu i'rabnya ismun, isim mansub, dan tanda nasabnya ya sebagai pengganti, sebagai pengganti fathah karena dia musanna. Mungkin yang menunjukkan jumlah. Nah, kemudian wasani, ya wasani jamul mudzakkar salim fa'al fi qawli musannif. Antum samping di ini ya, ambil di cek ana nulisnya benar atau salah. Yang kedua, jamak mudzakkar salim, maka al dalam perkataan penulis rahimahullah yaitu al jamak, jamak ahdiyatun, ya Ini maknanya ahdiyatun. Siapa yang masih ingat ahdiyatun? Ya. Lafadznya ahdiyatun. Ini ada awal-awal kita belajar, kita sudah mempelajari tentang ahdiyah. Yaitu alif lam yang menunjukkan pada suatu makna yang telah dimaksudkan atau tertentu. Itu alif lam ahdiyah. Ya. Itu maksudnya ahdiyah itu seperti itu. Al pada alif yaitu al jamak yaitu alif lam ahdiyah, artinya seperti ini, termasuk alif lam ahdiyah yaitu termasuk alif lam ahdiyah, alif lam yang menunjukkan pada suatu makna yang telah dimaksudkan atau tertentu. Ahdiyah. Paham ya? Alif lam ahdiyah, alif lam yang menunjukkan pada suatu makna yang telah dimaksud tertentu. Ini pertanyaan pertama, besok insyaallah hari Sabtu bismillah dan insyaallah ini adalah pertanyaan pertama. Apa alif lam ahdiyah? Ini alif lam ahdiyah. Di awal-awal sudah ada. Al ahdiyah. Iya, sudah tertentu. Tidak ada makna yang lainnya kecuali itu. Itu namanya ahdiyah. Al kubu. Kub ini gelas ini. Yang lain enggak ada. Jadi yuradu biha jam'u mudzakkar, yang diinginkan adalah jamak mudzakkar mudzakkar salim, bukan selainnya. Wa taqaddama ma'nahu, dan telah berlalu penjelasan maknanya. Makna dari jamak mudzakkar. Mudzakkar salim. Ya. Contohnya al-muhsinina. Al-muhsinina dalam firman Allah Ta'ala, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berlaku ihsan. Ini PS Ali Imran ayat 134. Al muhsinina, maka ya kata al muhsinina, muhsinina adalah i'rabnya, i'rabnya isim mansub dan tanda nasabnya adalah al-ya, ya, ya, sebagai pengganti dari fathah, karena dia adalah jamak mudzakkar sabiq. Ya. Kemudian wal alamatul khamisatu, ini bukan khamisatu ya, tapi khamisatu ini sangat salah. Wal alamatu al khamisatu wa hiya hatfun nun. Ya. Ya, antum lihat di sini alamat tanda yang kelima. Tanda yang kelima, Bang. Hat penghapusan nun. Oh, hat nun. Menjadi alamatul linasbi. Jadi alamat menjadi tanda bagi nasab dalam posisi yang satu, yaitu pada al-amsilah as-sittah. Ya. Contoh yang 6. Alati taqaddamat, yang telah dibahas sebelumnya. Wa hiya makana minal af'ali ala wazni, yaitu fi'il yang mempunyai wazan atau rumus. Taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, wa yaf'aluna, wa taf'alina. Birulu Fatmo. Kenapa 6? Kenapa 6? Pertanyaan. Kenapa 6? Kan amsilah sita, ya kan? Kan amsilah sita. Awal ya. Kenapa di situ ada sita? Siapa yang bisa? Alani ya alani. Ya. Fil haqiqah fasittatun amsilatin taqulu fi haqqi rajulain. Karena disebutkan sini ada apa? Ya. Taf'alani itu ada dua. Ya, taf'alani itu ada dua. Jadi ini ana yang ana gariskan, dan itu pertanyaan kedua untuk hari Sabtu ke depan, insyaallah. Ingat-ingat ya. Ya. Ingat-ingat. Mempunyai wazan rumus, yaitu ya, ini. Ana tinggal contoh Contohnya apa? Contoh. Contoh. Contohnya apa? Taf'alu. Ini enggak ada hamzahnya, ini salah ketik. Taf'alu. Fi qaulillahi ta'ala walan taf'alu. Itu taf'alu. Taf'alu. Yaitu dalam firman Allah Ta'ala walan taf'alu. Surat Al-Baqarah 24. Yaitu Surat Al-Baqarah ayat 24. Fa'illan taf'alu. Maka jika kamu tidak membuatnya, walan taf'al. Fa'ilan taf'al. Dan contohnya, walan taf'al. Walan. Oh, ini benar nggak? Taf'al. Iya, walan taf'alu. Fa'ilan taf'alu, walan taf'alu. Maka kamu tidak dapat membuatnya. Pasti tidak dapat. Apa? Yes, Al-Baqarah. Jadi kamu tidak dapat. Kemudian apa? Fataf'alu. Maka taf'alu i'rabnya adalah fi'l mudhari'un, fi'l mudhari' mansub, dan tanda nasabnya adalah apa? Hatfu nasbi, penghapusan nun, karena dia adalah termasuk al-amsilah sittah. Al-amsilah sittah, karena laku laki laki dan perempuan, sehingga yang tadinya amsilah khamsah an amsilah al khamsah menjadi asyik kan dia nggak lupa.